الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita kesempatan untuk talabul ilm, untuk bermajlis ilmu. Yang kita harapkan ini menjadi salah satu ibadah yang makbulah, yang diterima di sisi Allah Azza wa Jal. Dan kita juga berharap faedah-faedah ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia, dan semoga juga kelak di akhirat. Pada kesempatan ini, kajian yang ditujukan kepada para ummahat, tema kita pada kesempatan ini terkait atau dengan judul Dia Surgamu atau Nerakamu, yakni bagaimana seorang istri bersikap dengan sikap yang baik dalam kehidupan berkeluarga terhadap suaminya. Karena seorang suami merupakan pimpinan bagi sebuah keluarga. Dia adalah pemimpin bagi para istri dan bagi anak-anak. Maka di sini, bila kita melihat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahtera rumah tangga sangat terkait dengan nahkoda tersebut, yaitu para suami. Para istri harus menempatkan pada tempat yang benar terhadap para suaminya. Karena seperti yang diisyaratkan pada judul kajian ini, suami bagi seorang istri adalah surga atau neraka. Artinya, bisa menjadi sebab seorang istri masuk ke dalam al-jannah, bisa pula menjadi sebab seorang istri masuk ke dalam an-nar, ke dalam neraka. Oleh karenanya, coba kita mengingat kembali hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang cukup banyak, yang menerangkan bagaimana seorang istri menjadi istri yang salihah, istri yang taat kepada Allah Azza wa Jal, kemudian taat kepada suami dan bermanfaat bagi keluarga. Maka di sini saya meringkaskan beberapa poin untuk nanti saya sebutkan secara ringkas satu demi satu bagaimana sikap seorang istri terhadap suaminya. Sebelum itu, kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "La tu'addi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zaujiha 'alaiha." Seorang istri tidak akan bisa menunaikan hak Rabb-nya sehingga dia menunaikan hak suaminya atasnya. Hadis ini cukup menggambarkan bagaimana besarnya hak suami. Pada hadis yang lain, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang wanita, dia pun bertanya kepada wanita itu, "Adzatu ba'lin anti?" Apakah kamu seorang wanita yang punya suami? Maka wanita itu pun menjawab, "Iya." Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada wanita itu, "Ungduri aina makanaki minhu fa innama huwa jannatuki aw naruki." Coba kamu perhatikan lagi bagaimana sikapmu terhadap dia. Sesungguhnya dia itu adalah surgamu atau nerakamu. Para ummahat, semoga dirahmati Allah Azza wa Jal. Kalau begitu, ketika seorang istri masih bersama suaminya, hendaknya dia menggunakan kesempatan ini sebagai salah satu pintu dari pintu-pintu untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang istri memang merasakan berat, payah, letih, lelah dan lain-lain. Itu suatu hal yang wajar, sebagaimana suami pun akan merasakan hal yang sama dalam kehidupan berkeluarga. Namun, cobalah masing-masing dalam berkeluarga itu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Berniat yang baik, bertujuan yang baik, berharap yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu insyaallah segala kepenatan, kelelahan, dan bahkan kesusahan akan dirasa ringan. Akan dijalani dengan ringan, insyaAllah. Walaupun tentunya insyaAllah, bila semuanya, baik pihak suami maupun istri, benar-benar taat kepada Allah, tunduk kepada syariatnya, saya yakin kehidupan berkeluarga itu akan sangat-sangat membahagiakan, sangat-sangat menenangkan, karena itulah salah satu tujuan daripada kehidupan keluarga, yang Allah Subhanahu wa taala katakan litaskuna ilaiha, agar kamu merasa tentram kepadanya. Jadi para ummahat yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, kita berharap kebaikan untuk semuanya. Para istri, mari memperbaiki dan terus meningkatkan kebaikan. Begitu pula para suami, tentunya juga demikian. Kembali kepada apa yang tadi saya sebutkan, yaitu beberapa anjuran Rasulullah SAW dalam hal sikap seorang istri terhadap suami. Yang pertama tentunya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf. Untuk hal yang pertama, taat kepada Allah Azza wa Jal, ini suatu hal yang tentunya tidak bisa ditawar-tawar. Taat kepada Allah Azza wa Jal suatu hal yang mutlak. Bagaimanapun, seorang muslim, muslimah harus mendahulukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian taat kepada suami, ini adalah ketaatan pada perkara yang ma'ruf. Ketaatan kepada perkara yang baik dalam tinjauan syariat. Selama sesuatu itu tidak melanggar hukum syariat, dan itu merupakan perintah seorang suami kepada istri, maka seorang istri harus berusaha semampunya sebisa mungkin untuk menaati suami. Terkait dengan dua hal ini, tersebut pada hadis Nabi SAW yang masyhur, yang telah sering didengar, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza ata'at al-mar'atu rabbaha, idza shallat al-mar'atu khamsaha wa ata'at ba'laha wa shamat shahraha wa ata'at ba'laha qila laha udkhuli al-jannah min ayyi abwabiha syi'ti." Bila seorang istri salat 5 waktu, salat khamsaha, wa shamat syahraha, lalu puasa pada bulan Ramadan, wa ta'at ba'daha, lalu taat kepada suaminya, qila laha, maka akan dimasukkan, akan dikatakan kepada dia, udkhuli, masuklah engkau al-jannah, ke dalam surga, min ayyi abwabiha syi'ti, dari pintu yang mana yang engkau maukan. Nah, ini menggambarkan apa yang tadi kita sebutkan, yaitu yang pertama, taat kepada Allah, tergambar dengan sholatnya yang 5 waktu, puasanya di bulan Ramadan, dan tentunya ketaatan-ketaatan yang lain. Apa yang disebutkan tadi merupakan contoh-contoh utama dalam ketaatan seorang wanita kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian Nabi katakan, wa ta'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya. Nah, ini ketaatan kepada suami yang disebutkan pada hadis-hadis lain, innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanyalah ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf, yang baik. Baik dalam tinjauan syariat. Jadi dengan demikian, bila kita ringkas hadis tersebut, artinya seorang wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suami pada perkara yang ma'ruf, maka kelak untungnya surga, dan bahkan diperintahkan kepada wanita itu untuk masuk ke dalamnya dari pintu mana saja, dari pintu-pintu surga. Ini keutamaan besar, sehingga seperti yang tadi kita katakan, peluang bagi istri untuk betul-betul menjadi istri yang baik, insyaallah harapan masuk ke dalam jannah akan terwujud. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah seorang istri mesti menjaga dirinya sebagai salah satu bentuk kesetiaannya kepada seorang suami. Kemudian yang keempat adalah menjaga harta suami. Nah, ini dua hal yang disebutkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara beriringan, yaitu menjaga dirinya. Tentu ini hal yang sangat penting, terutama ketika seorang suami pergi meninggalkan istrinya, dan itu suatu hal yang biasa terjadi demi mencari nafkah, demi keperluan-keperluan. Saat suami tidak ada, seorang istri tetap menjaga dirinya. Ini adalah kesetiaan seorang istri dan kejujuran terhadap suaminya dalam kehidupan keluarga. Begitu pula menjaga hartanya. Saat suami pergi, maka istri menjadi wakil bagi suaminya untuk menjaga harta yang ditinggalkan oleh suami. Ini juga menunjukkan kesetiaan seorang istri kepada suami, kejujuran, kebaikannya kepada suami. Disebutkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu nisaikum, sebaik-baik istri kalian, man idza nadhara ilaiha zawjuha sarrathu, wa idza amaraha ata'athu, wa idza ghaba 'anha hafizathu fi nafsiha wa malihi. Sebaik-baik istri-istri kalian adalah yang bila mana suaminya melihat kepadanya, maka dia menyenangkan suami itu. Bila suami itu memerintahkannya, dia taat kepadanya. Dan bila mana suami itu pergi, meninggalkannya, hafizathu fi nafsiha wa malihi, maka si istri menjaga dirinya untuk suaminya, wa malihi, dan menjaga hartanya. Nah, ini menjadi salah satu sifat dari sifat-sifat khairiyah, kebaikan para istri. Khairu nisaikum, sebaik-baik istri-istri kalian. Jadi hendaknya diperhatikan sifat-sifat tersebut, karena kebaikan seorang istri, kemuliaannya tergantung dengan sifat-sifat itu. Kemudian yang kelima adalah khidmatuz zauj wal qiyam bi syu'unil manzil. Menjaga khidmah, berkhidmat dalam arti membantu ya seorang suami dalam mengurusi urusan-urusan rumah. Nah, ini juga merupakan salah satu tugas dari tugas-tugas istri. Kehidupan dalam rumah tangga kewajibannya terbagi-bagi. Istri punya tugas terkait hal-hal yang di rumah. Suami punya tugas terkait dengan mencari maisha dan lain-lain yang itu biasanya di luar rumah. Maka di sini seorang istri yang baik, yang salihah, dia akan mengurusi rumahnya terkait dengan kebersihan, kerapian, kebutuhan makan, minum, dan lain-lain. Mungkin kita ingat beberapa kisah di zaman dahulu, bagaimana Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sang suami Ali bin Abi Thalib, mereka mengadon kue dan hal-hal yang lain dari kerjaan rumah dilakukan. Sampai suatu saat mereka merasa berat dan minta kepada Nabi untuk diberikan pembantu rumah tangga. Walaupun akhirnya Nabi SAW menyarankan mereka untuk sesuatu yang lebih baik dengan banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, bertasbih dan lain-lain. Alhasil dari kisah itu, kita mengambil suatu faedah bahwa begitulah seorang istri, ya, mereka melakukan kerjaan-kerjaan rumah. Dan suami pun membantu kerjaan-kerjaan rumah tersebut. Dahulu juga mungkin kita ingat ya. Dahulu Asma bintu Abi Bakar bahkan ke kebun ya, mengurusi kebun. Dan yakni melakukan kerjaan-kerjaan yang semisal itu. Ini semua merupakan bagian atau contoh dari pekerjaan-pekerjaan rumah atau pekerjaan-pekerjaan terkait dengan membantu suami. Ya. Dan bahkan telah dibahas secara khusus oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Adabuz Zifaf tentang keharusan seorang istri berkhidmat kepada suami. Kemudian berikutnya, yang keenam adalah at-tahabbub ila az-zauj wa 'adam itharati ghadabi. Seorang istri hendaknya berusaha untuk menumbuhkan rasa cinta suaminya kepadanya dan tidak menumbuhkan kemarahan atau kebencian kepadanya. Nah, ini merupakan salah satu sifat yang semestinya diperhatikan atau sangat diperhatikan oleh seorang istri. Karena kita tahu bahwa ketika sang suami itu senang dengan seorang istri, mencintainya, sayang kepadanya, maka kebaikannya akan kembali kepada istri itu sendiri dan kepada anak-anak, dan akan menjadi bahagia kehidupan rumah tangga. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan dalam beberapa hadis agar seorang istri punya sifat seperti itu. Mungkin kita ingat ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau katakan padanya, tazawwaju al-wadud al-walud. Hendaknya kalian menikahi seorang wanita yang wadud. Wanita yang wadud sering diartikan yang punya kasih sayang. Itu salah satu dari kandungan makna al-wadud. Namun sesungguhnya juga itu mengandung makna tatawaddad ila zawjiha, yakni dia menimbulkan atau berusaha mencari sayangnya suami, cintanya suami kepada dia. Bukan hanya seorang istri yang menyayangi, tapi juga yang memunculkan rasa sayang suami kepada dia. Bagaimana caranya? Dia dengan pendekatan-pendekatannya, dengan tutur katanya, dengan perilakunya, sehingga menumbuhkan simpati suaminya kepadanya, rasa cinta suaminya kepadanya. Nah, itu salah satu dari kandungan makna al-wadud. Nah, kalau dua-duanya terwujud, ini hal luar biasa. Artinya, dia menjadi wanita yang penyayang, dia pun berusaha menimbulkan rasa cinta dan sayang suaminya kepada dia dengan perilaku, tutur kata, keadaan yang dia miliki. Dan di sisi lain, melengkapi hal ini, jangan sampai seorang istri menumbuhkan rasa benci atau marah seorang suami kepada dirinya. Ya, ini tentu hal yang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena ketika seorang suami itu punya rasa benci, suami itu punya kemarahan, maka tentu kehidupan rumah tangga itu akan menjadi kacau, berantakan. Ringan-ringannya, dan itu sudah kurang ringannya atau tidak ringan, tidak harmonis. Kehidupan dalam rumah tangga terasa mengesalkan, ya, bikin kesal. Ya, hidup bersama tapi terasa dingin. Diam-diaman, ya, mungkin tidak saling menegur, mungkin saling cemberut, dan mungkin bisa lebih daripada itu, bisa sampai kepada kekerasan, kekerasan kata-kata atau kekerasan dalam perilaku, na'udzubillah, min kulli dzalik. Semoga Allah lindungi kita semua darinya. Bahkan mungkin sampai pada taraf perceraian dan seterusnya. Kehancuran rumah tangga termasuk mungkin anak-anak. Nah, ini buah buruk daripada kemarahan. Buah yang sangat buruk daripada kemarahan. Maka dari itu, jangan sampai seorang istri menumbuhkan hal itu. Sehingga dia jaga tutur katanya, dia jaga perilakunya. Mungkin suatu saat istri itu kesal kepada suami. Mungkin suatu saat dia pun marah kepada suami. Tapi bagaimanapun kondisinya, bagaimana dia tahan, ya, dia tampakkan yang baik, dia tampakkan yang menyenangkan. Ya. Insya Allah, dengan itu akan menjadi baiknya. Jangan kita atau seorang istri punya sifat ego, ya, yang tidak baik, ya, egoisme atau sikap apa angkuh atau sombong atau sifat-sifat yang seperti itu. Kalau seorang istri punya sifat yang kaku, ego, angkuh, sombong atau yang semisalnya, ini bakal membuat suami tidak baik kepada dia. Sebaliknya, seorang istri hendaknya lembut, lunak, ya, seperti yang tadi, wadud. Ya. Jadi kesabaran dia dalam kehidupan rumah tangga akan membuahkan buah yang sangat baik untuk dia dan keluarga. Nah, terkait dengan apa yang tadi saya sebutkan, jangan menimbulkan kemarahan kepada suami dengan kata-kata dan perbuatan atau penampilan. Mungkin kita ingat, ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan bagaimana tidak terimanya al-hurul 'ain, bidadari yang telah disiapkan untuk suami. Ya. Ketika si istri membuat suami marah, ternyata bidadari tersebut pun marah. Dan mengatakan bahwa dia di dunia itu hanya, ya, semacam singgah saja, yang tidak lama kemudian akan menyusul para bidadari tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa perilaku membuat marahnya suami ini berdampak buruk bagi istri itu sendiri. Ya, berdampak buruk bagi istri itu sendiri. Karenanya berusahalah para istri untuk bersabar dan tidak memunculkan sesuatu yang membuat marah suaminya. Kemudian masih terkait pula dengan yang keenam ini, yaitu yang ketujuh sekarang adalah adamu kufronil ashir. Tidak kufur nikmat kepada suami. Ya. Ini bahkan secara khusus disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Di mana kufur nikmat kepada suami ini justru menjadi salah satu sebab utama para wanita masuk ke dalam neraka. Mungkin kita ingat, ya, hadis Nabi SAW ketika beliau berceramah di waktu khutbah Id. Beliau mengingatkan para wanita. Kaum wanita diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Aku melihat kalian menjadi mayoritas penghuni neraka. Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, lima, ya Rasulullah, apa sebabnya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, likufrihin, karena kufurnya mereka. Para istri tambah bertanya lagi, apakah kufur kepada Allah Rasul, yakni kufur-kufur akbar maksudnya? Nabi katakan tidak. Tapi karena kufurnya kepada suami. Dalam riwayat yang lain, li'anna kunna tukthirna al-la'an wa takfurna al-ashir. Karena kalian itu para wanita banyak mencacat dan tidak berterima kasih atau kufur nikmat kepada suami. Nah, ini hal yang juga sangat-sangat penting ya. Sangat penting kita perhatikan. Ya, secara umum alhamdulillah dalam tatanan Islam ya, suami itu yang bekerja, yang cari rezeki, cari nafkah. Istri di rumah ya, menyiapkan segala sesuatu yang di rumah. Suami datang dari kerjaan membawa sesuatu demi keluarga. Masing-masing pada posisinya, pada tugasnya. Namun terkadang saat suami melakukan apa yang mampu dilakukan, si istri terkadang tidak terima atau kurang terima. Ketika suami hanya menghasilkan sesuatu yang tidak seperti yang diharapkan. Mungkin si istri mengharap sesuatu yang dia bayangkan demikian dan demikian, ternyata tidak. Nah, disitulah terkadang kemudian muncul ungkapan-ungkapan atau perilaku-perilaku, perbuatan yang menunjukkan tidak terimanya seorang istri terhadap suami dalam hal nafkah yang diberikan. Ya, entah memang nafkah yang rutin, bulanan, mingguan, harian, atau mungkin sekedar oleh-oleh dan jajan yang mungkin kurang sesuai. Nah, jangan sampai ada kata-kata atau perilaku yang itu adalah bagian daripada kufur nikmat. Ya, dahulu ada seorang wanita salihah, ya, luar biasa dinukilkan oleh Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajil Qasidin. Pesannya kepada suami ketika keluar cari nafkah, cuma apa? Ya, tolong cari yang halal. Kami bisa bersabar dengan lapar, namun tidak bisa bersabar dengan yang haram. Hanya itu, luar biasa. Intinya yang penting halal sekalipun sedikit. Jangan sampai yang haram sekalipun banyak. Nah, jadi pandai berterima kasih, pandai bersyukur, ini luar biasa. Sebetulnya ini bukan hanya terkait dengan suami, kepada siapapun. Apalagi kepada Allah Azza wa Jal. Kalau orang sudah terbiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, insyaAllah, kemudian dengan suami pun juga begitu. Sudah apapun yang dibawa suami, alhamdulillah, itu rezeki dari Allah. Syukuri insyaAllah dengan banyak bersyukur, Allah akan tambah. Ya. Lain syakartum lazidannakum, kata Allah Azza wa Jal. Kalau kalian bersyukur, pasti kami akan menambah untuk kalian. Ya, jadi kembali kepada yang ketujuh ini, betul-betul diwaspadai kufur nikmat ini. Ya, ini menjadi salah satu sebab utama wanita masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ke-8, terkadang seorang wanita diharapkan darinya untuk tanazul dari haknya, yakni mengalah dari haknya demi maslahat dirinya. Ya, kita tahu bahwa istri itu punya hak, ya kan? Suami juga punya hak. Masing-masing ada hak dan juga ada kewajiban. Ya. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walil rijali 'alaihinna darajah. Dan untuk mereka kaum wanita seperti kewajiban mereka. Jadi ada hak, ada kewajiban. Nah, terkadang demi maslahat bersama. Bahkan terkadang demi maslahat istri tersebut, justru istri dituntut untuk apa? Mengalah dari haknya, tidak menuntut haknya. Ya. Dan ini sikap mulia. Dia seorang yang cerdas ya dengan itu. Kenapa? Karena lebih mengutamakan maslahat yang besar ketimbang maslahat yang kecil. Ya. Sebagai contoh misalnya, pernah dicontohkan oleh salah satu istri Nabi, yaitu Saudah radhiyallahu anha, ibunda kaum mukminin. Beliau salah satu dari istri-istri Nabi yang saat itu diriwayatkan atau ada berita bahwa Nabi SAW hendak menceraikan dia. Ya. Bagi Saudah, ya kita tahu bagaimana seorang akhlak ummahatul mu'minin ya. Ya orang yang mengerti agama, mengerti maslahat. Bukan seorang wanita yang ego misalnya, ya, atau mengedepankan perasaan, tidak. Barangkali kalau seseorang mengedepankan egoismenya, perasaannya, ya, seperti sebagian wanita di zaman sekarang mendengar suami mau menceraikan, malah sekaligus, ya. Sekaligus mungkin diminta menceraikan dan begitu. Saudah radhiyallahu anha tidak begitu. Dia berpikir tentunya. Ya. Bahwa menjadi istri Nabi ini keutamaan. Menjadi seorang yang punya suami itu suatu hal yang lebih baik keadaannya. Apalagi seorang Nabi. Maka dia demi maslahat yang lebih besar yang akan dia peroleh, dia rela mengorbankan haknya. Sehingga haknya, terutama dalam hal an-naubah atau giliran bermalamnya Nabi di rumah Saudah, dia berikan kepada istri Nabi yang lain. Ya. Yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini seorang wanita yang cerdas, yang berpikir panjang, yang tidak terbawa perasaan, yang lebih memikirkan maslahat yang lebih besar, bahkan maslahat yang kekal abadi. Nah, ini salah satu contoh bagaimana seorang wanita terkadang lebih maslahat baginya mengalah dari haknya ya, demi kemaslahatan. Jadi ini juga hal yang penting dalam keutuhan rumah tangga ya. Dalam kebaikan istri itu di kemudian hari, mungkin juga kebaikan anak-anaknya dan seterusnya. Kemudian juga termasuk yang sangat penting dalam hal kehidupan rumah tangga adalah seorang istri membantu suami berpikir dalam suatu problem dan memberikan mungkin ide, masukan yang maslahat. Kita tahu bahwa suami biasanya banyak beban pada umumnya. Karena dia kehidupannya bukan kehidupan dalam rumah, tapi kehidupannya kehidupan luar rumah. Dia menghadapi banyak problem, problem umat. Ya, problem kerjaan, problem ini, problem itu banyak. Problem mungkin dengan teman, dengan tetangga, dengan macam-macam. Nah, Jadi beban pikiran seorang suami itu kadang berat. Kadang berat. Yang mana bahkan beratnya beban pikiran itu mungkin kadang akhirnya berpengaruh dalam kehidupan dalam rumahnya. Ya, karena ya namanya manusia, ya. Pikiran itu kan dibawa kemana-mana. Tidak dari luar, ketika masuk rumah, dilepas pikirannya. Ini yang gak bisa seperti itu. Sehingga kadang ketika masuk rumah, sebagian beban pikiran di luar itu, ya ikut masuk. Nah, tidak jarang akhirnya tadi, punya pengaruh dalam perilaku di rumah. Nah ini, di sini perlu peran seorang istri, ya, untuk bisa menenangkan, menyenangkan, ya, dan memberikan mungkin masukan-masukan bila mana memang suatu problem yang dihadapi suami, suami juga mengutarakan kepada istri. Artinya bukan suatu hal yang memang rahasia, di mana istri mungkin mengetahui. Ya. Sehingga dia dengan itu bisa menambah ringannya beban pikiran, bahkan bisa jadi memberi solusi. Ya, luar biasa kalau sampai bisa memberi solusi. Dan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Salamah. Mungkin kita pernah dengar kisah itu, bagaimana Nabi ketika masuk rumahnya terlihat sedih, terlihat marah. Ya, kenapa? Apa gerangan? Ternyata Nabi SAW ketika di luar rumah, saat itu dengan para sahabat, ya, beliau memerintahkan para sahabat untuk bertahallul. Namun tak kunjung disambut oleh para sahabat. Ya, bukan sahabat itu menentang Nabi sebetulnya, ya kan? Mereka itu merasa, ya, saat itu kan ibadah, ya, pengen ibadahnya lebih sempurna dan lain-lain. Ya, Nabi sendiri belum melakukan dan seterusnya. Ya, sehingga Nabi ketika itu, saat sahabat tidak segera melaksanakan perintah beliau, beliau murung, beliau marah. Dan masuk ke rumah dalam kondisi terlihat kemarahan beliau. Subhanallah, sang istri salihah, sang istri yang cerdas, yang baik, yang mengerti bagaimana beratnya beban suami. Ummu Salamah radhiyallahu anha menanyakan kepada Nabi tentang apa yang dihadapinya. Dan Nabi SAW mengutarakan apa yang terjadi. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha memberikan usulan, ya, memberikan masukan, dan subhanallah menjadi solusi. Yaitu Ummu Salamah meminta untuk Nabi SAW memulai terlebih dahulu menggundul tahallul ketika itu. Maka betul saja, Nabi SAW tidak bicara-bicara, beliau keluar dari tendanya, beliau sendiri kemudian langsung menggundul kepalanya, maka ternyata segera para sahabat menyusul. Tanpa banyak bicara Nabi SAW, tanpa apa perintah-perintah seperti sebelumnya. Tapi praktek Nabi kita Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah, luar biasa. Yani betul-betul apa yang disarankan oleh Ummu Salamah membuahkan manfaat yang besar. Ya, ini salah satu contoh, ya. Kemudian berikutnya yang ke-10. Hendaknya seorang istri jangan membuat-buat makar terhadap suaminya. Ya, walaupun istilah makar ini mungkin kalau dalam bahasa Indonesia istilah besar, ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu artinya suatu rencana yang ya kurang bagus, ya, kalau dalam bahasa Arab makr. Al-Wahib intinya bahwa ya ada kalanya seorang istri punya rencana-rencana terhadap suami yang kurang baik, nanti dibeginikan, nanti dibegitukan. Nah, ini jangan sampai ada yang seperti itu ya. Mungkin ya dulu pernah ada kisahnya bagaimana Aisyah dan Hafsah dalam kisah surat At-Tahrim. Ya. Yang kalau kita baca kisahnya, yang mereka lakukan ya seperti itu. Nanti kalau Nabi ke kamu ngomong begini, kalau ke saya nanti saya ngomong begini. Ya, ya seperti itu. Tapi subhanallah, ternyata dengan itu ada teguran keras dari Allah Azza wa Jalla. Ada teguran dalam surat At-Tahrim. Nah, bagaimana kalau ternyata perilaku istri ya kepada suaminya ternyata mungkin bahkan lebih dari halal yang seperti itu ya, banyak kalau zaman sekarang banyak ya. Karena memang banyak istri yang lusyuz tarafu' yang tidak taat kepada suami atau berniat tidak baik kepada suami, sehingga ada apa rencana-rencana tidak baik kepada suami itu. Ini jangan sampai terjadi ya. Jadi kan hubungan istri dengan suami itu ya sudah ibaratnya apa satu ya. Kebaikan suami kebaikanku, kebaikanku kebaikan suami, begitu mestinya istri. Sehidup semati dalam kebaikan ya. Merasakan yang sama, suka dan duka. Begitu. Jangan ada niatan-niatan, oh, nanti kalau suami gini, saya akan begini, begitu. Ada niat-niat yang tidak baik. Jangan sampai itu ada. Dan Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Ya. Apa yang ada di dalam kalbu masing-masing. Jadilah istri yang tulus kepada suaminya untuk kebaikan suami. Kemudian yang ke-11, jangan sampai seorang istri minta cerai atau minta khulu ya. Ya kecuali pada kondisi sangat-sangat tertentu, itu kan pembahasan ya, artinya pembahasan apa dalam lingkup yang sangat sempit ya. Ketika seorang suami memang sudah tidak mungkin memimpin rumah tangga dengan baik dan benar, itu urusan lain. Tapi pada dasarnya seorang istri sampai minta suaminya cerai, minta khulu, ini perbuatan tidak baik, sangat tidak baik. Karena Rasulullah SAW bersabda ya, ayyumam ra'atin talabat min zawjiha talak lam tarah raihat al-jannah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, wanita manapun yang minta suaminya untuk mencerai, dia enggak akan mencium bau surga ya, enggak sembarangan ya, jangan mudah-mudah nanti marah ya, mungkin saja lepas marah keluar kata-kata itu, ceraikan aku ya, kembalikan aku ke rumah dan seterusnya. Hati-hati, ya, nggak sembarangan ancaman dari Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Makanya kalau kondisi marah memang lebih baik diam, seandainya marah. Jadi berhati-hati dalam tutur kata. Khudu' juga dalam bab khudu'. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis, al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Para wanita yang minta cerai itu, mereka itu para wanita munafik. Minta khulu', mereka para wanita yang munafik. Ya, jangan. Ya, Walaupun saat itu sedang kesal kepada suami, mungkin ada saat-saat seperti itu. Ya. Kesal kenapa? Oh, suaminya pengen menikah lagi. Oh, kembalikan saya saja ke rumah orang tua. Saya enggak menghalangi, tapi saya milih untuk dikembalikan ke rumah orang tua. Ya. Begitukah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah suami melakukan dosa dengan itu? Ya. Nah, ini hati-hati. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan, sabda beliau itu kan enggak main-main ya, enggak main-main. Itu serius sungguh-sungguh dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan sampai ada kata-kata seperti itu. Maka dari itu segala hal dihadapi dengan benar, dengan baik, dengan sabar. Ya. Jangan mengikuti perasaan. Ya, mungkin tanpa menyinggung ya. Biasanya secara umum telah diketahui wanita sering terbawa perasaan. Ya, bukan itu kemudian kita benarkan. Oh, ya emang sudah wajarlah wanita terbawa perasaan. Sehingga ya biar saja begitu loh. Enggak begitu. Enggak benar. Ya. Enggak benar cara-cara seperti itu dalam bab apapun terbawa perasaan kemudian melanggar syariat. Enggak boleh. Kalau terbawa perasaan, enggak melanggar syariat, tidak apa-apa. Mereka memang lebih lembut kalbunya sehingga mereka lebih banyak terbawa perasaan, banyak menangis, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, itu bagus. Ya. Mendengar nasihat, mendengar apa? Ayat, hadis, kemudian semakin menyadari dengan perasaannya, bagus. Tapi kalau melanggar syariat, ya, terbawa perasaan lalu melanggar syariat, ya tetap tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Harus selalu dalam bimbingan syariat. Kemudian berikutnya, yang ke-12 adalah hendaknya seorang istri menampakkan sesuatu yang menyenangkan suami. Ya. Dan ini seperti yang tadi sempat terbaca pada hadis Nabi SAW pada awal-awal tausiah kita ini. Kita sebutkan bahwa seorang wanita yang salihah, ya, seorang wanita yang itu adalah khairu nisa, sebaik-baik wanita adalah apa? Idza nadhara ilaiha zawjuha sarratuhu. Bila suaminya melihatnya, suami akan senang. Nah, jadi ini hal yang penting bagi seorang istri untuk bagaimana terlihat oleh suami dan suami dengannya merasa senang. Ya, ini terkait dengan macam-macam ya, baik penampilan zahir maupun perilaku. Penampilan lahiriahnya, perilakunya, ya, mungkin juga ada bab kerapian, kebersihan, keindahan, perilaku yang baik, tutur kata yang baik. Ya, nah, Nabi SAW mengatakan seperti itu. Kalau suami melihat kepadanya, dia membuat senangnya suami. Jangan sampai sebaliknya, ya, di mana kondisi seorang wanita mungkin perilakunya enggak baik, suami akhirnya ya noleh saja, enggak mau karena perilakunya yang tidak baik, atau karena penampilannya yang tidak menarik, atau karena tidak menjaga kebersihan, kerapian dan lain-lain, keindahan dan seterusnya. Hal-hal yang mungkin barangkali orang memandangnya itu kan teknis, ya, sepele. Tidak. Hal-hal yang seperti itu ternyata punya pengaruh dalam kehidupan berkeluarga yang itu menjadi besar. Ya, hal-hal yang seperti ini tidak boleh dianggap sepele karena Nabi sendiri mengatakannya. Dan ternyata ada di dalam kehidupan keluarga memang bisa punya pengaruh dan pengaruh besar. Baik pengaruh baik maupun pengaruh yang buruk. Nah, karena itu harus diperhatikan hal tersebut. Kemudian juga yang berikutnya, yang ke-13 ya. Seorang istri hendaknya juga betul-betul perhatian dengan anak-anak. Sekalipun itu anak suami. Gimana anak suami? Ya, misalnya dia menikah dengan seorang suami yang sudah bawa anak-anak. Ya, dengan kata lain seorang duda yang sudah bawa anak-anak. Nah, itu anak-anak suami. Seorang istri andai seperti itu, apalagi anaknya sendiri, harus perhatian dengan anak-anak. Ya. Jangan hanya perhatian kepada si bapaknya saja, tapi juga anak-anaknya. Dahulu sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma saat ditinggal mati ayahnya Abdullah, ya namanya Abdullah bin Haram, mati di Perang Uhud rahimahullah radhiyallahu an. Ya, Jabir kemudian menikah. Apa yang dia jadikan pertimbangan dalam pernikahan Jabir? Saat itu Nabi SAW bahkan bertanya kepada Jabir, menikah dengan siapa? Seorang gadis yang masih perawan atau seorang janda? Nabi sempat mengatakan, kenapa tidak dengan seorang gadis saja? Ternyata Nabi Jabir kan menikah dengan seorang janda. Ya. Namun ternyata beliau punya tujuan. Nah, ini tujuan ini. Yang ingin kita soroti yaitu apa? Ternyata Jabir radhiyallahu anhu menikah dengannya demi merawat adik-adiknya ya, yang ditinggal mati oleh sang ayah. Ya. Jadi dia perhatian, ayah meninggal, ya kan? Sekarang ada yang perlu untuk memperhatikan anak-anak. Maka dia perhatian dengan ini semua. Sehingga dia menikah dengan seorang wanita, janda yang kelak diharapkan apa? Bisa merawat anak-anak itu. Nah, jadi di sini ya bab perhatian dengan anak-anak suami ini juga hal yang penting, itu yang diajarkan oleh para pendahulu kita. Yang ke-14 adalah adamu mutalabati zauj mimma fawqa taqatih. Jangan seorang istri itu menuntut-nuntut suaminya pada perkara yang itu di luar kemampuannya. Telah kita singgung ya, terkait dengan hak dan kewajiban. Setelah kita singgung terkait dengan hak dan kewajiban. Nah, sesuatu yang memang pada hak suami yang boleh atau istri, masing-masing punya ya punya hak untuk menuntut dipenuhi, ya kan? Itu haknya dia. Kalau dia menuntut, ya itu haknya dia. Boleh secara agama, boleh. Ya, namun kalau itu sudah di luar kemampuan. Kalau sudah di luar kemampuan, ya jangan. Walaupun itu haknya. Barangkali kita pernah ingat ya bagaimana dulu Nabi SAW sampai menjauhi para istri beliau. Ya. Sampai sebulan. Ya. Kenapa? Saat itu beberapa istri menuntut Nabi sesuatu yang Nabi enggak mampu. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa seorang istri harus memahami apa yang dia minta dari suami itu. Coba diperhatikan, suami itu mampu apa tidak. Kalau memang tidak, jangan. Ya, justru nanti bisa menimbulkan kekacauan dalam kehidupan rumah tangga. Hilangnya keharmonisan dan seterusnya. Kehidupan dalam rumah tangga terasa ya, hampa. Ya. Nah, ini akhirnya jadi malah tidak baik. Andai seorang istri itu sabar, ya, mungkin malah jadi bahagia. Sekalipun hak yang dia minta itu enggak didapati. Ya, tapi kebahagiaan mungkin lebih baik daripada itu semua. Jadi, kalau begitu, dihindari meminta sesuatu yang itu lebih daripada kemampuan suami. Nah, ini jadi itu hal yang penting. Dan intinya adalah pada bab sabar, ya. Sehingga di sini mungkin yang ke-15, jadilah seorang istri yang penyabar, ya. Dan Allah telah memuji, ya, dalam ayat Al-Quran tentang wanita-wanita yang bersabar. Sabirina was-sabirat. Ya. Jadi, ya, sabar itu dalam banyak bidang, terutama juga di sini yang kita bahas. Dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, kesabaran ini sangat-sangat penting, ya. Sangat-sangat penting. Ini menjadi salah satu kunci kesuksesan dalam berkeluarga. Tanpa sabar, tidak akan sukses dalam berkeluarga. Ya, semuanya, suami maupun istri. Jadi, as-sabr, sabar yang mencakup, ya, sabar dalam kebaikan, terus dalam berbuat baik sabar. Ya, tidak kemudian berhenti meninggalkan kebaikan itu, sabar dalam menjauhi yang tidak baik, ya. Jangan lepas dari kendali sabar, akhirnya berbuat yang tidak baik, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dalam rumah tangga yang mereka hadapi bersama, sabari, ini penting sekali. Berikutnya adalah hifdzul asrar, menjaga rahasia, ya. Suami istri harus sama-sama menjaga rahasia di antara mereka, apalagi rahasia kehidupan mereka di dalam rumah, apalagi rahasia ranjang mereka, ya, itu harus betul-betul dijaga. Semua yang namanya rahasia pada umumnya, ya, harus dijaga, apalagi rahasianya sangat rahasia. Kemudian yang ke-17 adalah jangan sampai seorang istri memasukkan ke dalam rumah seseorang yang suami itu tidak ridho, ya. Ini secara khusus dalam hadis Nabi juga disebutkan. Ya. Dan yang terakhir, hendaknya ketika suami menginginkan dirinya, dia berusaha terus menerima dan menyambut panggilannya atau kemauannya. Selama tidak ada halangan yang secara syar'i, halangan itu dibolehkan karenanya tidak menyambut. Ya. Dan ini juga sudah jelas, hadis-hadisnya sangat banyak dalam hadis Nabi SAW. Sehingga apa yang sering kita dengar insya Allah sudah mencukupi. Nah, ini beberapa hal yang bisa saya tuliskan pada kesempatan ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, bagi keluarga kita semua, bagi anak-anak kita juga nantinya. Ya, sehingga kita harapkan semua menjadi keluarga yang baik-baik saja di dunia dan di akhirat. Bahagia. Ya, dan rumah-rumah kita menjadi surga-surga dunia kita sebelum surga di akhirat yang kita berharap dan memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk kita semua menjadi penghuninya. Wallahu a'lamu bissawab, ini yang bisa saya sampaikan. Ada dua pertanyaan. pertama mendahulukan berbakti kepada suami dibanding orang tua adalah kewajiban istri. Lalu bagaimana cara istri berbakti kepada orang tua agar juga menjadi anak yang soleh? Ya, ya. Caranya banyak ya, insya Allah. Cara yang paling mungkin pertama dilakukan atau langkah pertama adalah dia utarakan kepada suami. Ya, dia utarakan kepada suami, orang tua saya begini-begini seperti antum tahu. Ya, jadi bagaimana saya berbakti, mohon dibantu, begitu. Jadi kelak berbakti ke orang tua itu dengan dukungan suami, ya, sehingga sama-sama memahami, sama-sama mengerti, dan sama-sama berjuang bagaimana berbakti pada orang tua. Nah, kalau suami juga mengerti, nanti kan mungkin ya bisa diantar saat mungkin mendatangi rumahnya, bisa didukung dan lain-lain begitu. Ya. Jadi dua hal ini bukan hal yang bertolak belakang, tidak. Tapi insya Allah justru bisa saling mendukung, ya, begitu. Kemudian juga berbakti kepada orang tua ya tidak selalu mungkin datang ketemu ya kalau kondisi kurang memungkinkan karena kehidupan rumah tangga kan sudah biasanya beda rumah. Mungkin juga jauh tempatnya. Zaman sekarang mungkin dengan komunikasi yang memungkinkan ya, dengan alat-alat komunikasi yang ada. Kemudian juga mungkin bukan hanya komunikasi, kalau perlu dia berikan pemberian bisa dikirimkan atau uang bisa ditransfer dan lain-lain. Itu semuanya adalah bagian dari ibadah birrul walidain. Intinya tadi yang saya katakan yang pertama itu ya utarakan kepada suami dan minta dukungan suami. Ini sangat penting. Mohon nasihat bagaimana kiat menghadapi suami yang pemarah. Ya. Saat suami marah, ya, seorang istri jangan menimpali kemarahannya. Ya. Saat suami marah, dia lebih baik diam. Ya kecuali kalau ditanya dan harus menjawab. Ya dia jawab dengan jawaban yang tenang, yang baik. Ya. Kemudian berikutnya, ya dia doakan. Berdoa yang sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Azza wa Jal memperbaiki suaminya. Di samping juga memperbaiki dirinya, ya seorang istri juga memperbaiki suaminya. Supaya tidak menjadi suami yang pemarah misalnya. Ya. Yang ketiga, ya perlu diingatkan. Ya, diingatkan dengan cara yang baik. Ngomong baik-baik, ya kan, mohon apa ya, entah dia manggilnya apa ya, tergantung manggilnya kan, ya manggilnya yang baik lah, ya kan, biasanya manggil apa kepada suami ya, panggil dengan panggilannya, mohon ya tidak bersikap seperti itu, ya. Tidak berbuat seperti itu. Ya, dengan kata-kata yang baik dia ungkapkan, begitu. Kalau misalnya dia enggak mampu, diusahakan, insya Allah bisa, ya. Insya Allah bisa. Kalau memang sudah dicoba, enggak tertop seperti itu, ya mungkin melalui seseorang yang mungkin bisa menasihati. Ya. Kalau tetap terus, dan ya hanya bab yakni marah-marah seperti itu, ya wallahu a'lam, mungkin kesabaran dia seorang istri akan membuahkan buah yang baik. Tetap bersabar dan terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, berusaha seperti itu dulu. Insyaallah tetap kehidupan seorang istri di samping suami akan lebih baik. Insyaallah, apalagi sudah berketurunan. Ya, insyaallah dengan sabarnya akan lebih baik. Wallahu a'lam. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.